Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat yang Allah berikan dalam kesempatan dunia masyarakat. Alhamdulillah kita bisa datang di kajian ibu-ibu semua. Banyak sekali ya. Saudara aku semua ini masya Allah. Dan saya mengingat suatu hadis, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan masuk ke atas. Peristiwa yang muslim. Alhamdulillah, saya bersama salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama keluarganya, sahabatnya, dan paling tentunya di atas sunnah sampai akhir zaman. Sebelum saya mulai kajian ini tentang agar cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Indah sekali ini, memang luar biasa. Saya lihat Masya Allah sangat romantis. Alhamdulillah, sebelum saya mulai kajian ini, saya mau baca kata-kata tertib di kajian dulu ini. Jadi kata tertib satu, seluruh jamaah dihimbau agar menyimak materi yang disampaikan. Kedua, bagi yang membawa putra-putri, mohon untuk menjaganya agar tidak mengganggu majelis. Tiga, pertanyaan untuk bapak-bapak ditulis di kertas diserahkan langsung kepada panitia. Keempat, pertanyaan untuk ibu-ibu dapat diserahkan ke panitia. Oke, salam Ustaz. Ustaz itu mudah sekali ya, sama kayak saya yang umurnya 25 ya. Alhamdulillah, ini luar biasa Ustaz ini. Bagaimana sih untuk kayak agar cinta kita, cintaku tidak bertemu sebelah tangan seperti aku sampai tutup Ustaz sama lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan nikmat yang jauh lebih besar dari itu semua berupa nikmat iman dan Islam. Ketika kita masih bisa menghirup udara pagi hari ini dan masih bisa mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaqatul dzikr, yaitu majelis dzikir. Majelis dzikir yang dimaksud adalah majelis ilmu. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh jumhur para ulama terhadap hadis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah ketika kita beriman kepada Allah kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang luar biasa ketika Allah Azza wa Jalla memilih kita di antara miliar manusia untuk menjadi pengikut hamba yang mulia, manusia yang mulia yang pernah menampakkan kakinya di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah agar cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Tentunya yang akan kita bicarakan adalah bukan cinta yang biasa, tetapi cinta yang lain, cinta yang menembus batas-batas materi, cinta yang membawa kita kepada surga Allah dan keridaannya, cinta yang akan membawa kita untuk bertemu kembali dengan Nabiul Ummah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang membuat kita rindu untuk senantiasa menapaki jalan-jalannya, cinta yang membuat kita untuk selalu tamassuk atau berpegang teguh dengan petunjuk dan dustur hidupnya Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang akan membimbing kita pada keparipurnaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat, cinta yang meninggikan bukan cinta yang merendahkan, cinta yang membuat kita semakin dekat dengan Al-Khaliq. Ala kulli hal, materi kita pada kesempatan pagi hari ini bukan cinta yang biasa. Makna cinta sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bagaimanapun kita mendefinisikan cinta, kita tidak akan menemukan definisi yang tepat tentang cinta. Kata cinta semakin kita definisikan, maka maknanya akan semakin kabur, karena memang persoalan rasa itu sulit untuk didefinisikan. Makanya kalau kita bertanya kepada 1000 orang tentang cinta, maka kita akan mendapatkan 1000 definisi tentang cinta, karena setiap orang mendefinisikan apa yang dia rasakan. Cinta yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian apa saja yang dapat mengantarkan kita kepada cinta Allah Azza wa Jal, apa konsekuensi dari cinta tersebut, InsyaAllah kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika suatu kaum, sebagaimana disebutkan oleh Salafus Salih radhiyallahu ta'ala alaihim, mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla lantas menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika seandainya kalian mencintai aku, maka jika seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul imtihan, ayat yang menjadi batu ujian bagi siapa saja yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsekuensi daripada keimanan. Bahkan Allah Azza wa Jalla membedakan antara orang kafir dan orang-orang yang beriman dengan cinta. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Sebelumnya Allah menyebutkan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah." Yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Tetapi orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mahabbatul dzat. Cinta yang harus dimaknai secara sendiri, di mana kita tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam di dalam cinta tersebut. Karena ketika orang mencintai, maka dia tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam cintanya. Sebab cinta sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa cinta tersebut ada tiga macam. Ada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ada mahabbatun fillah, mencintai karena Allah. Dan ada mahabbatun ma'allah, mahabbah yang sifatnya ma'iyah. Yang pertama dan yang kedua ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan menjadi asl al-iman, menjadi pokok keimanan. Itu mencintai Allah Azza wa Jalla secara zat. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa cinta itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada cinta yang sifatnya fitrawi, fitrah, yaitu hubbul ar-rajul li nafsihi, cinta seorang hamba terhadap dirinya. Atau yang kedua kata beliau, cinta yang lahir karena sebab, yaitu mahabbatun fillah. Ini lahir karena ada sebab. Kemudian cinta yang terakhir adalah cinta sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu mencintai sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalam cinta yang mendatangkan kesyirikan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang begitu berat. Sebagaimana beratnya perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Dan hati orang-orang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menganggap setiap taklif, setiap bentuk pembebanan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mudah baginya. Oleh karena itu kita mendapati bagaimana orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu terasa kecil dunia di hadapannya. Terasa tidak berarti berbagai pengorbanan yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya. Kalau kita kembali membuka sejarah, kita akan mendapatkan satu sejarah cinta yang luar biasa dari seorang Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim Nabiullah alaihi salatu wassalam merupakan satu di antara dua yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla martabah al-khullah. Martabah al-khullah ini adalah satu rasa yang lebih di atas cinta. Jadi ada yang disebut dengan mahabbah dan khullah. Keduanya ini bermakna cinta, tetapi al-khullah merupakan tingkatan yang tinggi. Dan di antara hambanya hanya dua orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Martabah al-khullah ini adalah ketika jiwa-jiwa yang mulia itu mengosongkan hati-hati mereka terhadap kecintaan terhadap apapun, dan hanya memurnikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ibrahim alaihi salam dikaruniai anak oleh Allah Azza wa Jalla setelah penantian yang begitu panjang, kesedihan yang begitu luar biasa ketika umur beliau sudah mencapai 70-an tahun tetap tidak juga mendapatkan karunia anak dari Allah Azza wa Jalla. Saat itu istri beliau adalah Sarah, salah seorang yang sangat cantik jelita. Tetapi apa makna dari kecantikan tersebut? Secara fitrawi kecantikan tidak akan membawa kebahagiaan secara zat. Karena dalam sebuah rumah tangga, anak merupakan unsur terpenting yang membawa kebahagiaan. Kerinduan Ibrahim terobati dengan hadirnya seorang anak Ismail dari istrinya yang bernama Hajar alaihissalam. Kerinduan terhadap anak tersebut menumbuhkan benih-benih cinta yang luar biasa dari seorang Ibrahim kepada Ismail, sehingga Allah Azza wa Jalla ingin mengosongkan kecintaan tersebut dengan memerintahkan agar Ibrahim menyembelih anaknya, orang yang paling dicintainya, orang yang selama ini dirindukan kehadirannya. Tetapi begitu hadir di dalam dunia, Allah Azza wa Jalla meminta untuk menyembelihnya. Tetapi apa kata Ismail yang juga di dalam hatinya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Ibrahim akan meletakkan pisau untuk menyembelih anaknya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat membawa seekor domba. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Ibrahim, "Qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan telah melaksanakan apa yang diperintahkan terhadapmu. Tahanlah. Karena kenapa? Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Ibrahim saat itu bahwa semua yang dia lakukan, semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim semata-mata untuk menguji cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat khullah. Ketika seorang hamba sudah sampai pada martabat khullah, maka hana alaihi kulla syai', akan terasa ringan, akan terasa tidak ada manfaatnya, tidak ada apa-apanya segala pengorbanan yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencapai derajat ini hanya dua anak Adam, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira bagi kita tentang orang-orang yang beriman, sebagaimana telah kami singgung pada mukaddimah tadi. Bagaimana orang-orang beriman itu sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak mendapatkan derajat khullah, akan tetapi ketika tidak bisa meraih derajat tersebut, maka derajat mahabbatullah Ta'ala setidaknya menjadi jatah kita orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan dakwah tubda', bukan merupakan apa kata-kata yang diucapkan begitu saja, bukan sekedar kata yang tanpa konsekuensi. Tidak. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kecintaan yang paling tinggi dari seorang hamba kepada Rabbnya yang telah menciptakannya. Dan buah dari kecintaan tersebut dapat dirasakan oleh seorang hamba ketika dia berada di dunia maupun di akhirat. Betapa tidak ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi, semua mungkin kita pernah mendengarnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha Ta'ala yaqul," sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu para waliku, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma aftaratuhu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, lebih dari apa yang telah aku wajibkan kepada mereka, aku fardukan kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan nafilah, amalan-amalan tamana hatta uhibba, sampai aku mencintai hamba tersebut. Apa buah dari kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut? Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat segala hakikat, segala sesuatu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa la in sa'alani la utiyannahu, dan apabila dia memohon kepadaku niscaya aku akan memberikan kepadanya. Wa la in ista'adani la u'idannahu, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Kalau seandainya tidak ada tamarah atau buah dari kecintaan kepada Allah melainkan yang telah disinggung di dalam hadis ini, la kafana, sudah cukup bagi kita. Apalagi nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing pendengaran kita. Karena maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran hamba tersebut sehingga dia hanya mendengar yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing penglihatan hamba tersebut sehingga penglihatan dan pandangannya terjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan membimbing penglihatannya, basirahnya, baik mata lahirnya ataupun mata batinnya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing tangannya untuk menyentuh dan memegang, merangkul apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kakinya untuk melangkah pada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini, sudah cukup bagi kita sebagai seorang hamba. Apalagi yang tersisa ketika Allah membimbing hati dan pikiran kita, membimbing lisan kita, membimbing tangan dan kaki kita menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Tapi persoalannya, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Kita mungkin bisa mengaku menjadi orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi persoalannya, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Ataukah selama ini cinta kita bertepuk sebelah tangan? Mudah sekali mengatakan ketika kita mencintai orang lain, tetapi ini bukan satu kemuliaan. Ketika kita mencintai orang lain sebenarnya bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sebab cinta itu merupakan apa? Dzauqun thariq, satu rasa yang memang fitrawi di dalam hati manusia. Tetapi ketika dia mendapatkan balasan cinta tersebut, ini baru luar biasa. Laisa sya'nu an tuhib, tidak istimewa bila Anda mencintai, walakin asyan an yuhab, tetapi yang istimewa ketika Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari, walaupun bukan dalam kecintaan terhadap Allah Azza wa Jalla, pasti antum merasakan makna ini. Betapa sakitnya hati kita ketika hati kita telah dipenuhi oleh cinta terhadap seseorang, ternyata dia tidak mencintai kita. Karena kenapa? Karena memang cinta bukan pengakuan, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami berikan mukaddimah ayat yang menjadi ujian, batu sandung kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apabila mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mahabbatullah, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kosong kecintaannya kepada Allah. Kenapa? Antara cinta Allah dan cinta Rasul talazum, ada kelaziman, tidak bisa dipisahkan. Makanya menjadi syarat mahabbatullah, menjadi syarat mahabbatullah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat mahabbatullah. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu di antara asbab al-mahabbah. Satu di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di antara sebab-sebab, ya, yang dapat mencinta, yang dapat mengantarkan kita sehingga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi sangat riskan ketika ada orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, Quran dibuka setiap tahun, Ramadan saja. Di orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita ingin mengukur bagaimana kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka lihatlah bagaimana posisi kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kalau kita ingin mengukur apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, di mana cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbanding begitu pula dengan kecintaan Allah kepada kita, bahkan lebih. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sebagaimana sangka hambaku terhadapku. Yang pertama di antara asbabul mahabbah, sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah azza wa jalla adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an merupakan kalam al-mahbub. Al-Qur'an merupakan kalam zat yang kita cintai. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, la syai'a 'inda al-muhibbin ahla min kalam mahbubihim. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih lezat, tidak ada sesuatu yang lebih manis bagi seorang pecinta melebihi perkataan zat yang dia cintai. Jadi tidak ada perkataan yang lebih lezat, yang lebih manis dari seorang pecinta melebihi kalam, perkataan zat yang dia cintai. Fahuwa ladzatu qulubihim. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang dicintai tersebut menjadi kelezatan tersendiri bagi hati-hati mereka. Wa ghayatu matlubihim, yang merupakan obsesi terbesar mereka. Bagaimana agar kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut masuk ke dalam hati mereka, lalu menjadi kepribadian mereka, sehingga terbumikan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar dibaca. Maksud membaca Al-Quran di sini bukan sekedar membaca, karena orang-orang orientalis juga membaca Al-Quran. Tetapi bagaimana Al-Quran tersebut termaknai di dalam kehidupan. Jangan sampai bacaan Quran tersebut kita tinggalkan di masjid, kita tinggalkan di mihrab-mihrab kita, kita tinggalkan di rumah kita. Setelah kita keluar dari rumah kita, akhlak Al-Quran hilang dari diri kita. Padahal ketika orang-orang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana khuluq Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, apa kata Rasulullah, apa kata Ummul Mukminin, jawab Ummul Mukminin kepada orang-orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana kita akan mengenal akhlak Rasulullah apabila kita jauh dari Al-Quran? Dan yang lebih dari itu lagi, bagaimana kita bisa berbicara dengan Rabb kita kalau kita jauh dengan Al-Quran yang menjadi dustur di dalam, yang menjadi dustur di dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, jangan merasa dicintai oleh Allah kalau interaksi kita dengan Al-Quran sangat sedikit. Berapa? Berapa banyak waktu kita berikan di dalam membaca Al-Quran? Padahal semestinya Al-Quran itu dikhatamkan sekali di dalam sebulan. Sebagaimana di dalam hadis Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, semestinya Al-Quran itu dikhatamkan sekali di dalam sebulan. Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran di dalam setahun? Seharusnya 12 kali. Tetapi toh ada orang-orang yang tidak menghatamkan Al-Quran. bahkan di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Makanya sebagian salaf mengatakan orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan akan sulit baginya untuk menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Pada bulan Al-Quran saja dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran, apalagi di luar bulan Al-Quran yang banyak disesaki oleh berbagai macam kesibukan. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bacalah Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi renungi, tafakuri dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan cinta Allah, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi bagaimana cinta tersebut bisa terrealisasi dengan benar, padahal masih suka bermuamalah dengan muamalah yang ribawi. Lalu mengatakan apa? Mencintai Al-Quran. Mengatakan mencintai Allah Azza wa Jalla. Padahal di antara sebab yang dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla adalah bermuamalah dengan muamalah ribawi. Muamalah ribawi yang mengandung riba. Bahkan tidak ada satu dosa di dalam Al-Quran yang dosa tersebut disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan sebuah adzan, sebuah pengumuman bahwa Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang terhadap mereka melebihi orang yang melakukan riba. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau seandainya mereka tidak berhenti dari riba, apa firman Allah Azza wa Jalla? Fa'danu biharbin minallah. Umumkan kepada mereka perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengatakan mencintai Allah? Bagaimana kita mengatakan mencintai Al-Quran sementara Allah mengumumkan perang dengan kita? Karena apa? Karena kita masih bermuamalah dengan muamalah ribawi. Jadi mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, konsekuensinya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan sekedar membaca. Karena orang-orang orientalis juga membaca. Bukan sekedar membaca tetapi tidak melampaui tenggorokan, artinya tidak masuk ke hati, tidak difikirkan dengan baik. Akhirnya melahirkan tafsiran-tafsiran yang prematur, sebagaimana tafsiran-tafsiran khawarij. Orang-orang yang suka melakukan apa? Teror di sana-sini. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang satu kaum usianya masih muda-muda. Kalau kalian melihat sholat mereka, kalian akan iri. Kalian akan iri, banyak sekali ibadahnya tapi masih muda-muda. Tetapi mereka membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut tidak melampaui kerokongan mereka. Akhirnya apa? Mereka menafsirkan Al-Quran secara zahir, yang akhirnya melahirkan fatwa-fatwa prematur, yang membuat mereka apa? Melakukan hal-hal yang menurut mereka membela Islam, tetapi pada hakikatnya merubah wajah Islam menjadi buruk. Lahir dari orang-orang apa? Yang tidak mentadabburi Al-Quran dengan baik, tidak dibawa bimbingan para ulama, hanya sekedar membaca Al-Quran, kemudian membaca arti Al-Quran, lalu melahirkan tafsir-tafsir pribadi. Membaca Al-Quran berarti mengamalkan Al-Quran. Itu sebab yang pertama yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, mengetahui nama dan sifat-sifatnya, wa tafakkur fiha, dan bertafakkur terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sangat tidak bisa masuk di akal seorang hamba ketika dia mengaku mencintai zat yang dia tidak tahu nama dan sifatnya. Ketika dia mencintai zat tapi dia tidak tahu nama dan sifatnya, dia tidak tahu Ar-Rahman, dia tidak tahu siapa Ar-Rahim, dia tidak tahu apa itu Al-Ghafur, dia tidak tahu itu apa Al-Malik, dia tidak tahu itu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan cinta Allah tapi tidak tahu nama Allah. Padahal apa? Di antara sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah adalah taqarrub dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, yang Maha mengampuni, sehingga hati kita terdorong ketika melakukan kemaksiatan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita memiliki Allah Azza, bahwa kita memiliki Rabb yang memiliki sifat Ar-Rahman yang maha penyayang, sehingga kita bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kasih sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahil asma'ul husna. Lanjut. Fad'uhu biha. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama itu. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan fad'u biha. Yang paling tepat menafsirkan permasalahan, tafsiran yang paling tepat terhadap ayat ini adalah fad'u biha, artinya kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan memaknai doa kita dengan asma'ul husna. Contoh, ketika kita ingin meminta ampunan Allah, kita mengatakan ya ghafur ighfirli. Ketika kita memohon rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ya rahim irhamni. Ketika kita memohon rezeki kepada Allah, ya razzaq urzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Ini diantara contoh-contoh memaknai dan mentafakuri nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani bahwa kita memiliki Rabb yang maha melihat, sehingga hati dan pikiran kita terbimbing untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja, sehingga kita tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersepi ataupun ketika kita di tengah keramaian. Dan ini derajat mahabbah yang paling luar biasa, al-muraqabah. Ketika seorang hamba sudah sampai pada tingkatan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama baginya ketika sendiri dan ketika berada di tengah orang yang ramai. Berbeda dengan orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman di tengah orang ramai, kemudian ketika dia bersepi, dia merobek tirai antara dia dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang mungkin kita sudah hafal, bagaimana ketika seorang hamba dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian dihadapkan kepadanya amal-amalnya ka'amthalil jibal, bagaikan gunung-gunung yang besar, tetapi amalan-amalan tersebut berubah menjadi butiran-butiran debu haba'an manthura yang berterbangan begitu saja. Para sahabat bertanya, apa pasalnya wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Ulaika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalu ma'a maharimillahi intahquha. Mereka itulah adalah orang-orang yang ketika menyepi, ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah saat sepi, mereka merobek tirai antara mereka dengan larangan Allah tersebut. Seolah-olah penglihatan Allah, penglihatan manusia jauh lebih besar baginya daripada penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh salaf, La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaika. Jangan jadikan Allah sebagai serendah-rendahnya orang yang melihat anda. Jangan jadikan Allah sebagai zat yang rendah penglihatannya daripada penglihatan manusia. Dimana ketika kita berada di hadapan manusia, kita menampakkan ketaatan dan kesolehan yang luar biasa, tetapi ketika kita menyepi dan memiliki peluang untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita merobek tirai tersebut, sehingga amalan kita pada hari kiamat tak ubahnya gunung yang berubah menjadi butiran debu, bukan butiran debu lagu. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, at-tafakkur fi asma'ihi, mengenal dengan baik nama dan sifat-sifat Allah, kemudian bertafakkur ya dengan nama-nama tersebut, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan nama-nama tersebut. Selanjutnya, di antara hal yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan Allah, at-tafakkur fi birrillahi wa ihsanihi wa ala'ihi. Tafakkur terhadap kebaikan-kebaikan dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita pikirkan bagaimana kita bisa bangun pagi hari ini. Jangan kita berpikir tentang nikmat yang kemarin-kemarin. Nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh kita dari mati kecil kita saat kita tidur. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan itu? Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan itu semua? Dan kalau kita berpikir tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan tercengang luar biasa, begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua padahal kita tidak pernah memintanya. Pernahkah kita sebelum tidur meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan ruh ketika aku engkau bangkitkan dari mati kecilku? Pernah tidak kita berdoa seperti itu sebelum tidur? Tetapi lagi-lagi Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita dari tidur kita padahal kita tidak pernah meminta. Padahal kita tidak pernah meminta. Pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Allah Azza wa Jalla bangunkan esok, bangunkan esok saya, bangunkan saya esok pagi dan jantung saya dalam, masih dalam keadaan berdetak. Berikan karunia kepada saya agar saya besok pagi jantung saya masih berdetak. Kita tidur tanpa pernah meminta itu, tetapi Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita dari mati kecil kita dalam keadaan apa? Jantung kita masih berdetak. Pernah tidak kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita tidur, ya Allah Azza wa Jalla hidupkan keluarga saya besok hari sehingga saya bisa mendatangi kajian ke Masjid Al-Azhar? Lagi-lagi kita tidak meminta itu, tetapi Allah hantarkan kita ke tempat ini, salah satu di antara taman-taman surga, tanpa kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ikhwan, banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita padahal kita sebelumnya tidak pernah memintanya. Maka jangan sampai kita mengatakan apa? Saya sudah meminta, tapi saya belum juga dikabulkan. Antum sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi juga belum dikabulkan. Ini merupakan apa? Bentuk, ya, tidak tahu diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk adab yang kurang baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika begitu banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saja yang tidak dikabulkan oleh Allah, dia berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Satu saja permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa dia meminta, belum lagi dia syukuri. Belum dia syukuri. Makanya tafakkur fi birrillahi wa ihsanihi wa ala'ihi. Tafakkur terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insannya dan nikmatnya, menjadi sebab di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpikir, ketika kita bertafakur, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, membimbing penglihatan kita, membimbing hati kita, sehingga masih mencintainya pada saat ini, itu juga merupakan bagian dari tafakur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di antara hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Duduk bersama orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang jujur di dalam keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini merupakan konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyebabkan apa? Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Kita mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mungkin pernah ingat satu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah tentang seorang pemuda yang ingin mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Dalam perjalanan menuju kampung tersebut untuk menemui saudaranya, dia dicegat oleh malaikat. Malaikat bertanya kepada orang ini, "Hendak kemanakah anda? Anda mau kemana?" Orang itu mengatakan, "Saya ingin menjumpai saudara saya di kampung sebelah." Di kampung sebelah. Kemudian malaikat bertanya kepada orang ini, "Apakah anda punya kepentingan dengan orang itu? Apakah anda punya harta yang menjadi urusan anda dengan orang itu?" Orang itu mengatakan apa? "Tidak, tetapi saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menemui anda dan mengabarkan kepada Allah dan mengabarkan kepada anda bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai anda sebagaimana anda mencintai saudara anda." Maka di antara asbab, sebab yang dapat mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencintai orang lain, mencintai saudara kita, orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setiap orang yang beriman itu bersaudara, siapapun. Dan uniknya ayat ini dimulai dengan kata innama. innama di dalam bahasa Arab merupakan uslub al-hasr untuk membatasi bahwa yang menjadi saudara kita hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang berada di luar keimanan bukan saudara kita, tetapi mereka memiliki hak-hak yang lain. Kalau seandainya dia seorang dhimmi, dia memiliki hak. Seorang musyrik atau orang kafir yang mu'ahad, dia juga memiliki hak. Tetapi yang bersaudara yang hakiki hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan kecintaan, Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan kecintaan kepada mereka. Banyak sekali ya manfaat dari ukhuwah fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah di dalam kehidupan dunia ini, pada hari kiamat mereka, orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tersebut, akan membuat para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya." Perhatikan dengan baik hadis ini. Bagaimana kita mampu membuat cemburu makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, para nabi. Tidak ada derajat yang paling tinggi di muka bumi ini melebihi derajat nubuwah, derajat apa? Kenabian. Selanjutnya para syuhada. Tetapi ternyata para nabi dan syuhada ini cemburu kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang satu ini. Padahal mereka sudah berada pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan nubuwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi la unasan." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang mahum bi anbiya. Ya, mereka itu bukan para nabi. Wala syuhada, bukan juga para syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Tetapi para nabi dan para syuhada cemburu terhadap mereka yaumal qiyamah bimakanatihim. Cemburu terhadap kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Coba lihat. Hamba Allah bukan nabi, bukan syuhada. Dua derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Orang-orang ini telah membuat para nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya penasaran. Qala ya Rasulullah tukhbirhum anhum. Tukhbiruna anhum. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka itu. Siapa orang yang berhasil membuat cemburu para nabi? Siapa yang berhasil membuat cemburu para syuhada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahum qaumun tahabbu fillah. Tahabbu bi ruhillah." Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. "Ala ghairi arhamin bainakum wala amwalin yata'atawnaha." Bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Jadi mereka saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka. Tidak juga karena ada harta yang saling mereka beri. Artinya tidak saling memberi harta. Karena ada orang yang cinta, orang yang mendekat kepada kita karena kepentingan. Makanya ini bukan ta'akhi, tapi ta'akul. Jadi ada yang disebut dengan ta'akhi, saling bersaudara. Ada yang disebut dengan ta'akul, saling memakan. Di mana ketika kepentingan dia terhadap kita selesai, dia akan meninggalkan kita begitu saja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang mencintai Anda karena sesuatu, maka dia akan pergi, menghilang dari hidup Anda saat sesuatu tersebut hilang dari diri Anda. Tetapi orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meninggalkan Anda sampai kapanpun, hingga Anda atau dia meninggalkan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. bukan karena ada ikatan rahim di antara mereka, bukan karena ya ada harta yang mereka saling tukar menukar antara keduanya, bukan ada kepentingan bisnis dan lain-lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Fa wallahi inna wujuhahum lanur." Demi Allah, wajah mereka yang saling mencintai karena Allah tersebut adalah cahaya, bagaikan cahaya. "Wa hum ala nur," dan mereka berada di atas cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhafuna idza khafa an-nas." Pada hari ketika manusia dirundung ketakutan dan kekalutan pada hari kiamat, mereka tidak takut. Kenapa? Allah mencintai mereka. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam naungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina alladziina yatahabbuuna fiyya? Aina almutahabbiina fiyya?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan dalam hadis qudsi tersebut, maka pada hari ini kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan melindungi mereka, aku akan menaungi mereka. Aku akan meletakkan mereka, menaruh mereka di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wujuhahum lanur." Wajah mereka bak cahaya. "Wa innahum ala nur," dan mereka berada di atas cahaya. "La yakhafuna idza khafa an-nas," ketika manusia dirundung kekalutan dan ketakutan pada hari kiamat, mereka tidak akan merasa takut. Kenapa? Mereka memiliki Allah yang akan menaungi mereka dari panasnya mahsyar. "Wa la yahzanuna idza hazina an-nas," dan mereka pun tidak akan merasa sedih ketika manusia sedih dan dirundung kegalauan pada hari kiamat, tidak tahu kemana, apa keputusan Allah, apakah surga, apakah neraka. Semua orang dalam keadaan kalut, tetapi mereka tenang, mereka dalam keadaan damai. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah mereka menuju surganya. Kemudian Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Azza wa Jalla, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah Azza wa Jalla tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka pada hari kiamat. "Wa la hum yahzanun," mereka tidak akan sedih sebagaimana orang-orang bersedih pada hari kiamat. Al-ukhuwa fillah, al-ukhuwa fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala merupakan aspek terpenting di dalam membina masyarakat yang madani. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memboyong muhajirin ke tanah Madinah setelah menempah keimanan mereka di Mekah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena persaudaraan merupakan unsur terpenting bila kita ingin membangun masyarakat yang madani. Masyarakat mujtama yang tidak ada di dalamnya iman pasti akan gagal. Masyarakat yang di dalamnya ada iman tetapi tidak ada ukhuwah pasti akan gagal. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, pada periode Madinah terjadi perubahan yang luar biasa. Kenapa? Dua unsur bertemu, unsur iman dan unsur ukhuwah yang menjadi penguat keimanan tersebut. Yang menjadi penguat daripada pada keimanan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'ah Al-Ansari. Bahkan pada waktu itu Islam ya menggariskan sejarah yang luar biasa. Kisah tentang persaudaraan yang belum pernah terjadi di dalam sejarah. Itu hanya ada di dalam Islam, yaitu persaudaraan antara Abdurrahman ibn Auf dan persaudaraan siapa? Sa'ad ibn Rabi'ah Al-Ansari. Persaudaraan yang tidak pernah dikenal dalam sejarah. Bagaimana kisahnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'ah Al-Ansari, maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang yang paling kaya di kalangan masyarakat Ansar. Kalau Anda mau, ini harta saya, saya bagi menjadi dua, separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Dan ini istri-istri saya. Silakan pilih mana yang paling cantik, nanti saya talak, setelah masa iddahnya selesai, silakan Anda nikah. Di mana persaudaraan yang seperti ini? Di mana persaudaraan yang sampai mentalak istri keduanya atau istri pertamanya yang paling cantik untuk dihibahkan ke saudaranya? Jangankan mentalak, nikah yang kedua kali saja susah, Ustaz. Tetapi ini tercatat di dalam sejarah. Para ulama hadis mengatakan kalau seandainya hadis ini tidak sahih, sulit untuk mempercayai bahwa itu pernah terjadi di dalam sejarah. Ada persaudaraan yang seperti itu. Ternyata hadisnya memang sahih. Menjadi gambaran persaudaraan yang luar biasa antara Muhajirin dan Ansar. Jadi ukhuwah fillah merupakan hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah, mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di antara hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktu selalu saja tidak cukup untuk membuat kita terus tenggelam ya dalam hikmah-hikmah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang lainnya untuk membahas hal-hal yang lainnya yang dapat menyebabkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita membahas hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan dengan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.